ini termasuk pada insyaallah tafsir surah Wadduha wahia makkiyah, dan ini yang di sebagian ulama memasukkannya dan para ulama sebelumnya mereka membagi ayat-ayat surat-surat dalam Al-Qur'an ini. Ada yang mereka katakan sebagai surat yang tiwal yang panjang, kemudian ada yang kisor yang pendek, ini ayat-ayatnya. Ada yang nanti yang muhasal, maksud mereka di yang kisor itu yang ada yang kisor muhasal, ada apa? Yang pendek atau muhasal yang terpisah-pisah. Mereka membaginya sampai surat ini termasuk yang demikian. Wadduha sampai habis itu mereka masukkan sebagai kisar mufassal, ayat-ayat yang pendek yang bisa-bisa. Baik, qala tafsir surah Wadduha wa hiya makkiyah. Qala Syekh rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sebagian ulama menyebutkan bahwa surat Wadduha ini turun ketika beberapa waktu setelah Rasulullah menyampaikan risalah sempat terhenti, Jibril datang terlambat. Kemudian sebagian orang Quraisy termasuk diantaranya Ummu Jamil istri Abu Lahab itu mengejek Rasulullah SAW dan mengatakan syaitanmu sudah tidak datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian sedangkan yang lain mengatakan kalau Muhammad punya Rob, Robnya sekarang sedang benci kepada dia dan meninggalkannya. Kawan dan ayat-ayat ini. Baik. Qala Syekh Rasulullah Aqsama ta'ala bin nahar إذا انتشر ضياؤه بالضحى. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi siang, ini waktu duha, ketika cahayanya atau sinarnya tersebar di waktu duha ketika matahari naik penggalan-galah, atau ketika tarmudul hisol, anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Wabillail, Allah juga bersumpah di dalam ayat-ayat ini demi malam idza saja, ketika dia terjulur menutupi wadlahammat adzulmatuhu, dan ketika kegelapannya semakin pekat. Ala yakina illahi subhanahu wa ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi sasaran sumpah. Tujuan dari sumpah, mengapa Allah bersumpah demi waktu siang dan malam ini, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini selak ini bahkan sejak sebelum beliau lahir. Allah di antaranya itu ini Ka'bah atau kota Mekah. Di mana beliau lahir nanti di sana itu dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa qala ma wada'aka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau, ai ma tarakaka mundu antanabika, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau sejak dia memperhatikanmu. Wala amalaka mundu rabbaka wa wa'aka, dan Allah tidak pernah menelantarkan kamu sejak dia membina, memelihara, mengawasi, membimbing kamu, dan wara'aka, memelihara kamu. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah, bahkan terus sejak kecilnya, sejak beliau lahir dari balita, diasuh di Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad di Taif, sampai beliau wafat. Perhatian dan pertolongan Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah senantiasa ada terikat pada beliau. Perhatian Allah senantiasa membimbing dan mendidik beliau dengan sebaik-baik pemeliharaan, terbaik-baik tarbiyah. Nah, sehingga beliau tumbuh sejak kecil itu dari fisik dan mental. Nah, fisik beliau disebutkan, nah, baru berusia 2 tahun itu sudah seperti orang berusia lebih dari 2 tahun. Cerdik. Nah, kemudian juga sejak tumbuh remaja, beliau Allah jaga dari hal-hal yang, yang merupakan, di Allah lindungi dari kebiasaan-kebiasaan pemuda-pemuda Quraisy di masa itu. Senang dengan hura-hura, senang dengan mengikuti kebiasaan masyarakatnya dan larut bersama mereka, itu Allah jaga. Disebutkan sebagian hadis sejarah, 2 kali beliau ingin ikut menikmati atau mengetahui apa sih pesta orang Arab. Ketika itu ada walimah, beliau minta kepada teman-teman sejawatnya, sebaya beliau, untuk menjagakan kambing-kambing yang dia gembalakan. Ketika beliau mendatangi tempat tersebut, Allah buat beliau tertidur. Belum sampai, ketika melihat keramaian sudah mulai dekat, tapi Allah buat Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur, sehingga tidak pernah tahu apa isi pesta tersebut, apa yang mereka lakukan. 2 kali ditanyakan, yang beliau berbuat demikian, 2 kali Allah perlakukan seperti itu, atau beliau, Allah membuat beliau tertidur, sehingga sejak itu beliau tidak pernah lagi punya keinginan. Nah, ini 2 kali ini, yang seperti ini saya sudah, ini menunjukkan 2 kali terhalang itu membuat beliau jera. Nah, kalau kita kan mungkin semakin penasaran, ya, kalau kita mungkin semakin penasaran, ingin lebih, nah, gimana caranya supaya tidak dekat atau dekat. Wala wa yu'lika darajatan ba'da darajatin, dan beliau dinaikkan oleh Allah derajatnya setingkat demi setingkat. Bahkan sejak kecil beliau sudah ditanamkan oleh Allah kebencian terhadap berhala. Nah, bukan ketika diceritakan oleh sebagainya, ini ahli sejarah, kisahnya asalnya itu benar, bahwa beliau dibawa oleh Abu Talib ke Syam, dialog dengan Buhairah. Nah, diminta oleh Buhairah untuk bersumpah, ini Buhairah bersumpah demi Lata dan Uzza, supaya beliau menjawab. Beliau tidak ada, mengatakan tidak ada yang paling dibencinya kecuali 2 nama berhala tersebut. Jangan bersumpah dengan 2 nama itu. Nah, kemudian terjadi dialog, tapi dalam sebagian riwayat memasukkan beliau dibawa pulang dengan diantar Abu Bakar dan Bilal. Berita ini yang memasukkan Abu Bakar dan Bilal ini yang dilemahkan oleh para ulama. Qala, wa ma qala, dan Allah tidak membencimu. Wa ma qala kallah, wa ma qala kallah, Allah tidak membencimu. Ai ma aghdabak, Allah tidak marah kepadamu. Mundu ahabbak, Allah tidak pernah benci dan marah kepadamu sejak Allah mencintaimu. Fa inna nafyad dhidd dalilun ala thubuti dhiddihi, dinafikannya lawan, satu yang terbalik, lawan dari satu sesuatu itu menunjukkan sabitnya lawannya. Ketika dinafikan, ya, nah, ini kaidah juga. Nah, tapi kalau misalnya murni hanya sebagai penafian, itu tidak ada kebaikannya, bukan sebuah pujian. Tapi kalau ketika menafikan dengan meniatkan, memaksudkan adanya, mengitbatkan lawannya, ini baru sebuah pujian. Nah, kalau misalnya dikatakan orang Arab menyebutkan, memberikan contoh ketika Anda memuji seorang raja, Anda bukan perampok, Anda bukan pezina, Anda bukan pencuri, Anda bukan pembunuh, Anda bukan orang yang jahat, Anda bukan begini, bukan. Ya. Ini bukan sebuah pujian, ini bukan sebuah. Tapi kalau dia ingin memuji, dia menyebutkan, ketika dia menafikan pun disebutkan itu sebagai ada yang dia inginkan ditetapkan sebagai lawannya. Anda bukan seorang penakut, tapi Anda seorang pemberani pahlawan. Nah, justru kalau disebutkan dalam bentuk pujian yang kalimat positif, Anda seorang pahlawan, ini orang yang terhormat, orang yang menghargai orang lain. Ini justru sebuah pujian dan itu yang disenangi. Nah, tapi ketika disebutkan yang dalam bentuk yang negatif, ini justru bukan sebuah bentuk pujian. Qala fa inna nafya diddi dalilun ala thubuti diddi, lebih-lebih kepada sifat Allah. Nah, Allah dinafikan dari sifat sinah dan naum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, untuk mengisbatkan sifat al-hayah. Qala wa nafyul mahd la yakunu madhan. Nah, maka dia an-nafyul mahd, penafian murni, seperti kita sebutkan tadi, tidak, Anda bukan begini, Anda tidak seperti ini, itu bukan pujian. La yakunu madhan illa idha tadammana thubuta kamalin, kecuali kalau terkandung di dalam pengisbatan yang sempurnanya. Nah, seperti tadi, la takhuduhu sinatun wala naum, menafikan sifat ngantuk dan tidur bagi Allah untuk mengisbatkan sifat al-hayah dan al-qayyumiyah yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan juga, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput dari Allah di langit dan di bumi. Untuk mengisbatkan apa? Sifat qawi dan sifat perkasa Allah, sifat aziz, sifat izzah, dan sifat ilm. Bahwa Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa lari dari Allah, dan Allah maha tahu, tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Nah, ini maknanya. Ini kaidah. Fahadihi halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah. Inilah keadaan Rasulullah SAW yang berlalu, yang lalu, ketika beliau, sejak beliau kecilnya keluar dari rahim ibunya dalam keadaan juga terjaga. Wal hadirah, di saat beliau menyampaikan hidup dan nanti, akmal halin wa atamwa, yang merupakan keadaan yang paling sempurna dan letak mahabbatullahi lahu wa istimraruha, cinta Allah kepada beliau dan terus menerusnya cinta Allah tersebut, wa tarqiyatuhu fi durjil kamal, kemudian naiknya beliau, terangkatnya beliau ke derajat yakni kesempurnaan, wa dawamu atina illahi bihi, dan kesinambungan perhatian Allah kepada beliau, bahkan setelah beliau wafat pun Allah masih memberikan perhatian, Allah jaga, Allah ajaran-ajaran beliau, nama beliau Allah muliakan, selalu Allah bangkitkan dari generasi penerus, dari orang-orang yang Allah bangkitkan untuk membela dan melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma haluhu mustaqbala, adapun keadaan beliau di masa yang akan datang, itu juga tidak luput dari perhatian Allah. Cuma ada orang yang mereka karena ini keliru di dalam memahami sebagian ayat yang ada di dalam ayat ini. Nanti seperti dalam ayat berikutnya, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan telah Allah akan, Rabbmu akan memberimu dan engkau akan ridha. Yang mereka menganggap jadi nanti enggak mungkin ada umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka. Nah, itulah pemberian Allah yang buat beliau ridha. Nah, itu jelaskan oleh Ibnu Qayyim, jangan lupa. Nah, ketika salah di dalam memahami istighfar, salah dalam memahami istighfar. Qala wa mahalul mustaqbalah, haluhu al-mustaqbalah faqala walal akhiratu khairul laka minal ula, sedangkan dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang ula, daripada dunia. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khitabnya kepada Rasulullah yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tapi berlaku umum. Dan dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan, dan walal akhiratu khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Waladarul akhiratu khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memikirkan ini umum? Ini tidak hanya kepada beliau, tidak hanya untuk beliau akhirat itu yang lebih baik, tapi juga buat kita. Nah, akhirat adalah yang lebih baik daripada dunia. Nah, penjelasan ini pun diterangkan oleh para ulama dari sisi mana kebaikannya. Sementara kita cenderung kepada dunia. Kita menganggap bahwa dunia ini kalau jual beli itu kontan. Jelas, sekarang dapat duit, sekarang dapat barang. Kalau akhirat itu nanti masih kreditan. Iya, kalau nanti dia lunasi atau tidak. Nah, jadi kadang-kadang kurang yakin dengan akhirat dari sisi itu. Nah, padahal digambarkan oleh Ibnu Qayyim, kalau misalnya perjanjian itu pasti, nah, keuntungannya 10 kali lipat daripada dia beli atau jual kontan. Mana yang dipilih? Nah, walaupun itu mungkin cuma setahun atau dua bulan, sebulan atau berapa bulan. Nah, kalau keuntungannya berlipat ganda, nah, orang biasanya pedagang akan ambil yang kreditan atau yang, nah, kala. Apalagi ini tentang akhirat, yang perjanjian dengan Allah pasti tidak akan terlanggar. Ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna laha al-fadl 'ala al-halati as-sabiqah. Setiap keadaan yang terakhir dari keadaan-keadaanmu itu memiliki kelebihan dibandingkan keadaan-keadaan sebelumnya. Terus semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang kembali kepada yang hak, mereka beramal dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ditinggalkan Rasulullah, pahalanya terus mengalir untuk Rasulullah. Setiap saat orang bersalawat, berdoa, dia mengamalkan, dia menyampaikan, nah, terus, nah, dari sisi itu juga Rasulullah SAW terus mengalir pahala untuk beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'ud, dan Rasulullah SAW terus naik derajat demi derajat, fi durjil ma'ali, derajat-derajat yang lebih tinggi. Wa yumakkinu lahu dinahu wa yansuruhu ala a'da'ihi wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mata. Dan Allah kokohkan untuk memberikan kekuatan untuk beliau agamanya. Allah mantapkan ajaran Islam ini. Allah membela beliau dari semua musuh-musuhnya, baik ketika beliau masih hidup, bahkan walaupun juga ketika beliau sudah wafat. Nah, selalu bahkan disebutkan. Nah, ini cerita yang ini benar terjadi. 3.000 orang atau ribuan orang lebih itu masuk ke dalam Islam ketika mereka, nah, mulanya ada orang yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulanya dia mencaci maki Islam. Tapi ketika dia sampai pada tingkat mencela Rasulullah SAW, mencaci makinya habis-habisan, seekor anjing yang tadinya terikat itu meronta kemudian menerkam orang tersebut sampai mati. Mereka kaget, pertama anjing ini kok tadi diam, kenapa marah? Nah, ketika butuh ini terus dia melakukan itu, mencaci maki, kemudian, nah, anjing itu berontak dan kemudian menerkam orang tersebut sampai dia mati. Bahkan mereka sadar. Nah, diingatkan tadi dia, orang ini tadi mencaci maki Rasul Islam sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa ribu orang itu pun, tidak sampai 4.000-an, yang seingat anak 3.000-an mereka masuk Islam. Nah, saat itu juga. Nah, dan itu juga ketika kaum muslimin mengepung satu benteng, nah, musuh, itu sulit untuk mereka menembusnya. Ya, hampir putus asa. Tapi dengan pertolongan Allah juga, ketika itu orang-orang di dalam benteng itu, nah, merasa menang dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dimudahkan akhirnya oleh Allah, dan benteng itu didobrak. Jadi kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, dan ini sering para ulama kita pun juga membuat, nah, kita membela Rasulullah SAW seperti Syekh Islam dengan Sarimul Maslulnya. Nah, Allah wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mat, dan Allah terus meluruskan keadaan-keadaan beliau sampai beliau wafat. Wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwalun wal akhirun, bahkan beliau telah mencapai keadaan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Tidak ada yang bisa melampaui beliau kedudukan beliau. Allah pun sudah menjanjikan asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maqam mahmuda yaghbituhu al-awwalun wal akhirun, yang diinginkan oleh orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, orang-orang yang datang belakangan. Nah, dan itu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal fadail, dengan berbagai keutamaan, wan ni'am nikmat, wa qurratul ain, wa sururil qalb, kesenangan-kesenangan, hal-hal yang menyejukkan pandangan mata dan kegembiraan hati. Qala thumma ba'da dzalik, dan setelah itu la tas'al an halihi fil akhirah, jangan tanya lagi keadaan beliau di akhiratnya. Min tafasilil ikram wa anwa'il inam, dengan rincian-rincian penghormatan, penghargaan yang Allah berikan, dan nikmat-nikmat, berbagai jenis kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu yang paling utama, syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafa'at yang paling agung, maqaman mahmuda, sebagai ini buah dari kedudukan beliau mendapatkan maqaman mahmuda yang tidak ada yang berani menjalankannya kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhirat nanti. Nah, maka perbanyak salawat untuk mendapatkan syafaat beliau dan hidupkan sunnahnya. Baik, ini dulu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanallah, alhamdulillah.